Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد رسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhingga. Nikmatul iman wa nikmatus sunnah, nikmat istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara kebaikan. Nasallahu Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, demikian juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kami bisa berziarah kepada saudara kami ahli sunnah wal jamaah di ma'had ini, di kota Perawang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadhihi ziarah ziaratan mubarakah, ziarah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, dan tiada lain tiada bukan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berharap dengan ini kita Allah akan menjadikan kecintaannya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keridhaannya kepada kita semuanya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita semuanya dalam hadis-hadis yang banyak sekali bahasa umat beliau kaum muslimin akan mengalami berbagai macam perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, dari keadaan yang paling baik dalam segala hal, dalam beragama, dalam bermuamalah, paling baik dalam masalah akidah dan manhaj, berpindah kepada keadaan yang lainnya. Dan demikian juga beliau beritakan bahasa kondisi yang perubahan yang akan menimpa umat beliau tersebut dari hari ke hari kian semakin terburuk. Dari keistiqomahan mereka kepada berbagai macam penyimpangan dan perubahan. Dari al-ukhuwah yang terjalin dengan baik di antara kaum muslimin pada zaman keemasan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ila tafarruqin wa ikhtilaf, akan berubah menjadi perpecahan dan perselisihan antara satu dengan yang lain, bersikukuh dengan ma huwa alaih, dengan apa yang dia berjalan di atasnya. Kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengalami perubahan dari ta'awun al birri wa taqwa, saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara seorang muslim dengan saudaranya, akan berubah menjadi saling melemahkan antara satu dengan yang lainnya. Dari persaudaraan antara satu dengan yang lainnya ila udwan, berubah kepada permusuhan. Dari keamanan yang luar biasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiada seorang pun pada zaman kemasan tersebut yang merasa khawatir akan keamanan kaum muslimin, kemudian berubah. Kaum muslimin dihinggapi dengan rasa khawatir dan cemas, dengan sebab tiap-tiap suatu yang mengancam keselamatan mereka. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, yang demikian sebagaimana dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'ti 'alaikum zaman, tidak akan datang suatu masa kepada kalian illa walladhi ba'dahu syarrun mimma alladhi qablahu, atau kama qala sallallahu wasallamu alaihi, tidak akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya akan lebih jelek daripada zaman yang datang sebelumnya. Terus demikian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang demikian ila yaumil qiyamah. Sebagian demikian diriwayatkan Imam Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya. Hadis ini dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-atharah. Menguasai sebagian hak atau berkuasanya di antara kaum muslimin terhadap yang lain sehingga dengannya dia akan menahan sebagian hak yang lainnya. Akan datang para umara yang mana dia akan menahan sebagian hak rakyatnya. Maka nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru, bersabarlah kalian dengan keadaan yang akan menimpa diri kalian tersebut. Isbiru. Dan betul-betul terjadi apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman, karena sungguh tidak akan datang suatu zaman kepada kalian. Tidak akan datang suatu generasi di antara generasi kaum muslimin illal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali zaman yang datang setelahnya, generasi yang datang setelahnya dan lebih jelek. Jadi mana zaman? Yang demikian terburuk, semakin berkurang kebaikannya dari berbagai macam, dari berbagai sisi, dari sisi agama mereka, dari sisi muamalah mereka, dari sisi keistiqomahan mereka, dari sisi keamanan mereka, dari berbagai sisi terus mengalami pengurangan ila yaumil qiyamah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan dan perpindahan yang akan dialami oleh umat beliau kaum muslimin. Ini dijelaskan maksudnya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh sejumlah para a'immah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ya'qub al-Fasawi dalam Dhil Ma'rifah wa Tarikh, لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. Tidak akan datang kepada kalian kaum muslimin suatu hari, tidaklah terbit matahari, kecuali hari tersebut adalah jauh lebih jelek daripada hari yang sebelumnya. Hari ini adalah lebih jelek daripada kemarin. Demikian seterusnya. Minggu ini adalah lebih jelek daripada minggu pekan kemarin. Tahun ini adalah lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya. Hatta takumasah. Lastu a'ni rakha'an minal aishi yusibuhu wala malan yufidu. Saya maksudkan perubahan zaman yang mana hari ini jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Saya tidak maksudkan kelapangan hidup yang mereka rasakan. Karena kalau berkaitan dengan masalah finansial, masalah harta, tentu saja pada zaman kita lebih tatawurat, lebih lapang dibandingkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lastu a'ni rakha'an minal aishi yusibuhu, kelapangan hidup yang dirasakan dan didapatkan oleh kaum muslimin. Karena memang pada hari kiamat itu harta itu betul-betul melimpah. Sampai seorang keluar dari rumahnya membawa sedekahnya, membawa zakat dari hartanya, mencari orang yang menerimanya, maka tiada seorang pun yang mau menerimanya. Dikarenakan harta dapat betul-betul melimpah di akhir zaman. Yang sekarang ini kaum muslimin saling berebut, bahkan siap untuk baku bunuh untuk harta tersebut. Bukan kelapangan hidup yang saya tidak maksudkan, kelapangan hidup yang mereka capai dan mereka rasakan, yang mereka terima, yang mereka alami. Wala malan yufiduh, dan bukan saya maksudkan lebih jelek dari sisi harta yang memberikan manfaat kepada mereka. Walakin kata Ibnu Mas'ud, akan tapi yang saya maksudkan tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. La ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yawm alladhi qadha amada qablahu. Tidaklah datang suatu hari, tidaklah terbit matahari kecuali pada hari tersebut lebih sedikit ilmunya, mengalami pengurangan ilmu. Daripada hari yang sebelumnya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama sahabat dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar banyak, luar biasa. Bahkan semuanya bisa dibilang fuqaha, ulama. Tentu saja dengan perbedaan tingkatan mereka dalam kefaqihan mereka. Akhirnya secara umum mereka adalah ulama. Secara umum mereka adalah orang-orang yang berilmu, karena mereka langsung dibimbing dan dibina dari arahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan zaman turunnya wahyu, faham dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang Allah turunkan kepada mereka, mengerti dengan benar maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Begitu berlalu atau berkurang sebagian para sahabat, berkurang pula ilmu agama ini bersama dengan wafatnya mereka. Tidaklah datang suatu hari kecuali pada hari tersebut lebih sedikit ilmunya daripada hari yang telah lewat. Fa idza dhahaba al ulama, dan apabila para ulama, para pembawa ilmu, pewaris para nabi sallallahu wasallam alaihi, orang yang mengetahui maqasid maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, orang-orang yang mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agamanya ini, apabila mereka satu demi satu pergi, wafat, istawan nas, maka menyatakan sama. Karena dengan wafatnya para ulama, dengan dikuburkannya jasad mereka, maka terkubur bersama dengan jasad mereka ilmu mereka. Kemudian tidak ada yang menggantikannya atau yang semisal dengannya. Dan ini akan berdampak dengan keadaan kaum muslimin, akan berdampak dengan keistiqomahan mereka. Karena sementara waktu dengan berkurangnya ilmu tersebut, sementara problem yang dihadapi kaum muslimin semakin banyak dan semakin beragam. Masyakil dan fitnah yang dialami kaum muslimin kian hari kian hari berikutnya ada semakin dahsyat dan semakin besar. Perpecahan semakin besar. Ini butuh solusi, sementara ilmu yang dengannya akan terselesaikan berbagai masalah tersebut berkurang. Fa idza dhahaba al-ulama istawa an-nas. Maka kaum muslimin itu akan sama, tidak ada yang memiliki kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Dan ulama para kaum muslimin akan kehilangan marji rujukan yang kepada mereka mereka akan mendapatkan bimbingan. Istawa an-nas. Fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Ketika kaum muslimin sudah sama, tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lain, tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Maka mereka tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran terus berjalan. Problem demi problem semakin bertambah. Yang satu belum terjawab, muncul dua, sepuluh, bahkan ratusan, bahkan lebih. Demikian terus. Fa'inda dhalika yahlikun. Ketika ini telah terjadi pada kaum muslimin, maka mereka akan terjatuh dalam kebinasaan. Ketika amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak lagi dilakukan oleh kaum muslimin dengan sebab minimnya ilmu yang ada pada mereka, dengan sebab hilangnya para ulama rabbaniyin yang akan membimbing dan menuntun mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka binasa. Akhwat fi din rahimani wa rahimakumullah, athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ya, selain dari jalan di atas atau diriwayatkan oleh Imam Ya'qub al-Fasawi, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi wa Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, wal Khatib dalam Faqih wal Mutafaqih. Dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan dengan lafaz yang mutaqarib, yang berdekatan, semisalnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti 'alaikum 'amun illa wa huwa syarrun min alladhi kana qablahu. Tidaklah datang satu tahun, suatu masa kepada kalian kecuali tahun tersebut lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sahih atau enggak ya, kawan? Sahih. Amma ini lastu a'ni aman ahsab min amin. Dan sungguh aku tidak memaksudkan bahasa tahun satu tahun lebih makmur kondisi kaum muslimin daripada tahun yang lainnya. Wala amiran khairan min amirin. Dan tidak pula saya maksudkan bahasa penguasa ini lebih baik daripada yang lainnya, yang sebelumnya. Atau yang kemarin lebih baik dari ini. Walakin ulama'ukum wa khiyarukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Akan saya maksudkan dengan tidak suatu tahun, tidaklah datang suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ulama kalian, para warasatul anbiya, para pembawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang terpilih di antara kalian dan orang yang faqih di antara kalian, yadhhabun. Tsumma la tajiduna minhum khalafan. Mereka satu demi satu pergi satu demi satu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian tidak mendapatkan penggantinya. Dan nanti akan datang ya atsar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas menghadiri jenazah sahabat Zaid bin Thabit, salah satu dari sahabat yang memberikan janji surga di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis wahyu Al-Qur'an yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ketika dikuburkan jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakada yurfa'u al-ilm, demikianlah diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan hilangnya dan wafatnya para pengusung dan pembawa ilmu tersebut, hilang bersama dengan itu pula ilmu. Dengan dikuburkannya jasad mereka, maka terkubur pula ilmu mereka. Yang mana kaum muslimin tidak akan mendapatkan gantinya ila yaumil qiyamah. Kita rasakan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah pada zaman kita ini. Semasa zaman Syekh bin Baz rahimallahu taala masih hidup. Semasa Syekh Albani rahimallahu taala masih berada di tengah kaum muslimin, Syekh Utsaimin wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dan para masyayikh yang lainnya masih ada, maka para al-mubtadi al-hizbiyun fi zaman asr, fi hadal asr, pada zaman ini mereka mukhtafun, sembunyi, tidak berani untuk menampakkan pemikiran mereka yang menyimpang. Karena begitu mereka berbicara, langsung keluar bantahan dari para ulama, nushan lil ummah, dalam rangka memberikan nasihat kepada umat ini agar tidak tertipu dengan syubhat yang dikeluarkan oleh ashabul bidah tersebut wal hizbiyah. Tapi begitu para ulama tersebut wafat ya, para pada zaman kita ini, maka bermunculan berbagai macam fitnah. Yang itu pada zaman dahulu begitu salah seorang di antara mereka berbicara, maka selesai, tidak berkepanjangan. Qala wa yaji'u qaumun yaqisunal amra bi ra'yihim. Ketika para ulama satu demi satu diwafatkan oleh para ulama, dan kemudian kaum muslimin tidak mendapatkan gantinya, datang sebagai gantinya suatu kaum, datang sebagai gantinya orang-orang yang menimbang permasalahan, menilai dan menyimpulkan suatu permasalahan dengan akal mereka. Dan Tepnam apa, kejelekan apa kiranya yang akan muncul ketika segala sesuatu ditimbang dan dinilai dengan akal, tidak lagi dengan bimbingan Al-Quran, As-Sunnah, dengan arahan dari para ulama Rabbani. Berbagai macam kasus, berbagai macam problem dan masyakil, berbagai macam inhirafat, penyimpangan-penyimpangan akan muncul. Hadzal atsar ya, atsar Abdullah bin Mas'ud yang riwayat yang kedua ini ya, dihasankan Al-Hafidz bin Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, apabila kita perhatikan hadis Anas bin Malik indal Bukhari Berikut atsar Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa jalan yang menjelaskannya. Maka kita ketahui di sini bahwasanya sebab yang mengantarkan terjadinya berbagai macam perubahan keadaan yang ada pada kaum muslimin, dari kebaikan kepada kejelekan, dari keistiqomahan kepada penyimpangan, dari ukhuwah kepada ikhtilaf wa tafarruq, dari ta'awun al-birri wa taqwa, kemudian sebaliknya, ini sangat dipengaruhi, bahkan faktor yang paling besar yang menyebabkannya berkurangnya ilmu. Berkurangnya ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana saya katakan di depan bahasanya, dari satu sisi ilmu yang merupakan solusi segala problem yang ada pada umat ini semakin berkurang, di sisi yang lain problem semakin besar, semakin banyak dan semakin dahsyat. Fitnah dan penyimpangan semakin beragam dan banyak. Dan ini juga merupakan misdak. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbidu hadal ilma intiza'an min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil ilmu agama ini demikian saja dari dada-dada orang yang membawanya. Yang semula alim, kemudian menjadi jahil. Yang kemarin dia adalah ulama, kemudian hilang ilmu. Tidak demikian. Sungguh Allah tidaklah mengambil ilmu agama, ilmu syariah ini dari kaum muslimin, dari tengah-tengah mereka sedemikian rupa, dari dada-dada mereka, dari para pembawanya, walakin biqabdil ulama, akan tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan mengambil ilmu agama ini dari tengah-tengah kaum muslimin dengan mewafatkan para ulama. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi menyisakan seorang alim pun, tidak lagi tersisa satupun di antara ulama rabbaniyin yang akan membimbing dan mengarahkan umat ini, yang akan membantah berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tengah umat ini, yang akan meluruskan akidah mereka dan manhaj mereka, tidak tersisakan lagi, bahkan semua yang satu demi satu telah menghadap kepada Allah, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka muslimin akan menjadikan rujukan bagi mereka para pemimpin yang mereka merujuk kepada mereka untuk urusan mereka, ru'usan juhala, orang-orang yang jahil yang tidak faham akan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengerti akan maksud-maksud dan tujuan-tujuan syariah. Ini yang mereka jadikan rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian para ru'asa tersebut, mereka ditanya, yaitu untuk urusan agama ini. Umat datang kepada mereka bertanya tentang problem dan permasalahan yang ada di tengah mereka dan membutuhkan jawaban. Maka dijawab tanpa bekal ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighir ilmu. Mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka baru asa tersudah sesat, menyimpang dari kebenaran. Ya habata, sekiranya kalau seandainya kesesatan terbatas pada diri mereka sendiri, fahasibah. Tapi musibah, kulal musibah, ketika penyimpangan tersebut bukan terbatas pada mereka sendiri yang menfatwakan dan menjawab permasalahan tanpa ilmu tersebut, akan tapi lebih daripada itu, dan ya lebih parah ketika dia menjadi sebab tersesatnya dan menyimpangnya orang lain. Jadi sebab menyimpang dan tersesatnya umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama wal afiyah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Bagaimana umat ini menyimpang di agama mereka? Bagaimana umat ini akan tersesat? Sementara Al-Quran dan As-Sunnah ada bersama dengan mereka, mereka membacanya dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Tepnam, pertanyaan serupa ya, telah muncul dan pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Diriwayatkan oleh atau dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, Wal Hakim dan yang lainnya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Iqtida'il Ilmi wal Amal, nam sahih Iqtida'il Ilmi wal Amal. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fa nadhara ila sama. Suatu hari, suatu ketika, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke arah langit. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza awanu al-ilmi an yurfa. Ini adalah waktu di mana ilmu itu mulai akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit. Ini adalah zaman di mana ilmu itu akan mulai berkurang. Tentu saja yang pertama kali sebelum yang lainnya adalah berkurang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun min al-ansar yuqalu lahu Ziyad ibn Labid. Ketika Rasulullah mengatakan bahasa ini adalah waktu di mana ilmu itu mulai diangkat dan berkurang, maka salah seorang sahabat Ansar bertanya dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keheranan, ayurfa'ul ilmu ya Rasulullah? Apakah mungkin wahai Rasulullah, ilmu ini akan diangkat oleh Allah, akan berkurang? wa fina kitabullah wa qad alimnahu wa qad alamnahu abna'ana wa nisa'ana. Sementara di tengah-tengah kita terdapat kitabullah dan kami pun mengajarkan kepada anak-anak kami dan istri-istri kami. Kami fahami dan kami ajarkan kepada generasi kami, ya Rasulullah. Bagaimana ilmu itu akan diangkat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat, salah seorang sahabat Ansar yang merasa heran tentang akan diangkatnya ilmu dan berkurangnya ilmu dari kaum muslimin ini. In kuntu la adunnuka min afqahi ahli Madinah. Sungguh aku mengira engkau dah termasuk dari orang yang paling faqih dari penduduk Madinah. Ini Ziyad bin Thabit ini. Aku mengira bahasa engkau orang yang faqih sehingga faham bahasa ilmu yang benar-benar akan berkurang dari zaman ke zaman ila yaumil qiyamah, sehingga sebagai dampaknya akan berpengaruh kepada keadaan kaum muslimin, keistiqomahan mereka, keamanan mereka, amalan mereka. Tsumma dzakara dzalalata ahli kitabaini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesesatan kedua ahli kitab Yahudi dan Nasara, di mana mereka adalah umat yang dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul kitab. Kitabullah ada bersama dengan mereka, Injil bersama dengan mereka, wa Taurah bersama dengan mereka, dan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Tidak akan mereka terbimbing, bahkan mereka tetap dalam kesesatan mereka dan penyimpangan mereka. Sampai sekalipun datang seorang rasul yang membawa kebenaran dan itu tercantum dalam kitab mereka, mereka baca dan mereka fahami dan mereka ketahui sifat-sifatnya, tidak bermanfaat bagi mereka. Salah satu rawi dari hadis ini ya, yaitu Jubair bin Nufair, berjumpa dengan Sadad bin Aus dan menceritakan hadis ini. Bahasanya Rasulullah menyatakan ini adalah merupakan masa di mana ilmu itu akan mulai berkurang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sadad bin Aus mengatakan benar, sodako. Ini sodako Auf, sahabi yang meriwayatkan hadis ini. Jubair bin Nufair, salah satu rawi yang meriwayatkan hadis ini, hadis Auf bin Malik ini ya, ketika bertemu dengan Sadad bin Aus menyampaikan hadis ini, maka Sadad bin Aus menjawabkan sodako Auf. Sadad bin Aus naam mengatakan sodako Auf, yaitu Ibn Malikin. Tsumma qala hal tadri ma raf'ul ilmi, tahukah kamu bagaimana ilmu itu diangkat dan mulai berkurang dari tengah kaum muslimin yang berdampak kepada apa? Berbagai macam kerusakan, berdampak kepada berkurangnya kebaikan kaum muslimin, berdampak kepada penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Tahukah kamu bagaimana ilmu itu berkurang dan diangkat ya Allah? Qultu la adri, kata Jubair bin Nufair, aku tidak tahu. Bagaimana kok bisa berkurang sementara Al-Quran ada di tengah kaum muslimin? Sunnah Nabi pun demikian. Diajarkan. Apalagi di zaman kita dari musola ke musola, Masya Allah, abna kaum muslimin belajar Al-Quran. Ya. Ada berbagai macam TPQ dan TPA didirikan. Ma'ahid al-sunnah banyak. Kayaknya enggak mungkin kan gitu. Kala kata Sadad bin Aus, dihabu awiyatihi, diangkatnya ilmu dengan hilangnya para pembawa-pembawa ilmu tersebut. Tabi'in ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadal hadis yang saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, hadis ini adalah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam ta'liq beliau terhadap iktida' ilmi wal amal. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga muncul pertanyaan yang berikutnya di benak kita. Pertanyaan yang kedua setelah yang pertama, yaitu mal hikmah di balik berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya kaum bahasa ilmu syariah ilmu agama ini akan berkurang dari tengah umat ini yang akan disusul dengan berbagai macam masyakil. Yang akan berpengaruh terhadap keistiqomahan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan berkurangnya ilmu tersebut bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dan menginginkannya agar kaum muslimin dalam keadaan juhal hayara bingung dengan berbagai masalah yang menimpa mereka. Hikmah ada di antara hikmah yang bisa kita petik dari berita yang berita nabawi tersebut yaitu di antara adalah seruan dan ajakan serta nasihat dari Rasulullah wa Habibuna Muhammad sallallahu wasallam alaihi kepada segenap umatnya sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Ini bukan sekedar menyebutkan kemudian kita membenarkan semata, bukan sampai situ saja. Akan lebih daripada itu adalah indrah dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, targhib dari beliau kepada umatnya agar mereka bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Agar kaum muslimin saling berlomba-lomba antara satu dengan yang lainnya dalam talabul ilmu syar'i. Karena ini adalah jaminan keamanan mereka. Adanya ilmu di tengah kaum muslimin. Ini adalah jaminan untuk keamanan dan keistiqomahan mereka. Dan ini yang difahami oleh para ulama. Dari kalangan salaf ataupun generasi yang datang setelahnya. Bahasa di antara hikmah berita nabawi tersebut adalah agar kita semuanya tanpa terkecuali rijalan wa nisa'a. Kibaran wa sigara. Agar kita semua memiliki semangat yang tinggi. Dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sambil lalu ketika atau kalau pas sempat atau pas pekerjaan lagi off atau pas enggak ada OT overtime ya. Baru talabul ilmi. Tapi memang dijadwalkan ada waktu khusus di rumah. Di bersama dengan lingkungannya, dengan ikhwah yang ada sekitarnya. Sebelumnya dengan keluarganya memang ada waktu yang memang dijadwalkan khusus untuk belajar. Untuk menghafal satu dua hadis ya, sehari. Atau satu hari satu aja luar biasa ini. Kalau sehari satu hadis berarti sebulan berapa ya, Pak? 30. Kalikan apa itu 30 kali 12 berapa? Banyak, luar biasa. Tapi kita semuanya muqasirun, termasuk yang berbicara di hadapan antum. Berkata Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan